إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan telah berdekatan zaman dan sedikit amal dan dilemparkan di tengah-tengah manusia kebakhilan dan telah nampak tersebar fitnah-fitnah dan banyak terjadi al-harju. Sebagian sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah al-harju? Maka beliau menjawab, pembunuhan dan pembunuhan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya tersebarnya fitnah-fitnah di tengah-tengah manusia, fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang bertebaran di sekeliling kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan betapa lemahnya kaum muslimin, betapa mereka terjerembab di dalam berbagai macam fitnah-fitnah tersebut, fitnah syahwat, dari pembunuhan, perampokan, perzinaan, minum-minuman keras, riba, dan dosa-dosa dan maksiat yang lainnya tersebar di sekeliling manusia. Dan hampir-hampir manusia tidak selamat darinya, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga dan berikan petunjuk kepadanya. Dan juga fitnah-fitnah syubhat, berbagai macam da'i-da'i dhalal, para penghusung bid'ah-bid'ah kesesatan-kesesatan dan kebatilan, merajalela berjalan-jalan di tengah umat, menyebarkan racun-racun bid'ahnya, menebarkan berbagai macam syubhat-syubhat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati da'i-da'i tersebut penyeru-penyeru pada pintu-pintu jahannam wal'iyadhu billah. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam, dan barang siapa yang menerima seruan panggilan da'i-da'i tersebut, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka wal'iyadhu billah. Dan berbagai macam kelemahan yang melanda umat Islam ini disebabkan lemahnya iman yang ada pada diri mereka, lemahnya ketakwaan yang ada pada diri mereka, sehingga terjerumus, terjerembab di dalam berbagai macam jurang-jurang fitnah, syahwat, fitnah syubhat, sehingga musuh-musuh Islam dengan leluasa menguasai mereka, mengatur mereka, merendahkan mereka, menghinakan mereka, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Dawud dalam sunannya dari Sauban radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yushikul umam an tatada'a alaikum kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Qalu amin kilatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Qal la bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghusaa' ka ghusaa'is sayl. ولا ينزعن الله في صدور عدوكم المهابة لكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Sungguh-sungguh hampir-hampir umat-umat yaitu musuh-musuh Islam mengerumuni kalian, mencabik-cabik kalian, sebagaimana orang-orang yang kelaparan menghadap hidangan makanan yang di depannya. Kemudian sebagian sahabat menanyakan, apakah karena jumlah kita kaum muslimin ketika itu sedikit wahai Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika itu kalian banyak, namun tidak ubahnya kalian hanya seperti buih yang diterba oleh air bah. Tidak ada artinya. Tidak punya kekuatan. Dengan berbagai macam makar-makar tipu daya yang dikembangkan, dilakukan, disebarkan oleh musuh-musuh Islam siang dan malam. Itulah keadaan kaum muslimin. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rasa takut pada diri dada-dada musuh-musuh kalian terhadap kalian, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan penyakit wahan kepada kalian kaum muslimin. Para sahabat bertanya, apa itu wahan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut karena dunia dan cinta, cinta karena dunia, hubbud dunia, dan juga karahiyatul maut, takut terhadap kematian. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas, bagaimana kita semuanya kaum muslimin bisa terlepas dari penyakit-penyakit tersebut, bisa terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut, fitnah-fitnah yang senantiasa ditebarkan oleh musuh-musuh Islam siang dan malam dengan berbagai macam media sarana yang dimiliki oleh mereka, tidak henti-hentinya tipu daya makar mereka perbuat untuk kehancuran kaum muslimin. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, solusi dari terselamatkannya kaum muslimin dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dalam jami'nya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnabal baqar wa radhitum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah berjual beli dengan cara inah, salah satu tata cara jual beli riba yang diharamkan bagi kaum, atas kaum muslimin, jika kalian telah berjual beli dengan cara inah dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan kalian ridha dengan pertanian perkebunan kalian, artinya ketika manusia kaum muslimin terjerembab dalam fitnah dunia, cinta dunia, takut kehilangan dunia, takut kehilangan harta, kedudukan, martabat yang dia idam-idamkan di dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad, perkara-perkara yang termasuk diwajibkan, disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan-ketentuannya. Maka ketika itu, sallallahu alaikum dhulla, Allah timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kembali kalian kepada agama kalian, kembali kepada Islam, kembali kepada as-sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, "I'lamu anna al-Islam huwa as-sunnah was sunnah hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lain. Berarti solusi dari terselamatkannya kaum muslimin dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut, dari berbagai macam makar-makar musuh-musuhnya, adalah dengan kembali kepada sunnah, yaitu kembali kepada syariat Islam secara keseluruhan. Para ulama menerangkan makna as-sunnah, di antaranya al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, "As-sunnatu at-tariqatul maslukah," jalan yang ditempuh. "At-tamassuk bis-sunnah," tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah di sisi para salaf, orang-orang terdahulu yang saleh, diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah adalah at-tamassuk bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu min al-i'tiqadat wal-a'mal wal-aqwal. Berpegang teguh dengan sunnah di sisi salaf adalah berpegang teguh dengan jalan yang telah berjalan di atasnya, yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik dari kalangan salaf as-salih. Dari perkara-perkara akidah, keyakinan-keyakinan, dan dari perkara amalan-amalan, dan juga dari perkara ucapan-ucapan. Berpegang teguh dengan as-sunnah berarti berpegang teguh dengan syariat Islam secara keseluruhan. Dari i'tiqad, keyakinan-keyakinan, dari amalan-amalan, dan dari ucapan-ucapan. Inilah sunnah yang diinginkan dalam pembahasan ini. Dan juga di kalangan para ulama, di antaranya para ulama hadis menerangkan tentang as-sunnah. Ma udhifa, kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa takririn wa sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Sunnah di sisi para ahli hadis adalah setiap yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berupa ucapan, perbuatan, dan juga persetujuan beliau alaihi salatu wasallam, dan juga sifat-sifat beliau, sifat fisik dan sifat yang berupa akhlak beliau alaihi salatu wasallam. Dan sunnah di sisi para fuqaha, di sisi para usuliyun, para ahli usul, para ahli fiqih adalah lawan dari kewajiban. Karena hukum-hukum syar'i, taklifi, di sisi mereka ada 5, wajib dan haram dan sunnah dan makruh dan juga mubah. Sunnah di sisi mereka artinya adalah mustahab, nafilah. Namun yang diinginkan dalam pembahasan ini adalah sunnah yang berarti berpegang teguh dengan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari seluruh perkara, keyakinan, amalan dan perbuatan, yaitu syariat Islam itu sendiri secara keseluruhannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ibadallah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kewajiban untuk menyelamatkan kita semuanya dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan hal ini, kewajiban berpegang teguh dengan sunnah telah ditetapkan, telah disebutkan di dalam banyak dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ulil amri di antara kalian, yaitu pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemerintah-pemerintah kaum muslimin, pemimpin pemegang urusan dunia dan juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin dalam perkara agama, yaitu para ulama. Dan jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang, yang sesat dari jalan yang lurus tersebut. Niscaya kalian akan tercerai-berai. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dan sungguh demi Rabbmu, kalian tidak akan benar-benar beriman, kalian tidaklah beriman sampai menjadikan engkau wahai Rasul sebagai pemutus hukum, hakim di antara perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka keberatan dengan keputusan tersebut, dan mereka menerima dengan penuh penerimaan. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, banyak sekali disebutkan tentang perintah dari beliau alaihi salatu wassalam, kewajiban berpegang teguh dengan sunnahnya. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, kullun nasi yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap manusia akan masuk ke dalam jannah, dalam surga, kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sebagian sahabat bertanya, siapakah mereka yang enggan wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia akan masuk surga. Barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan masuk jannah, akan masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang menyelisihiku, yang bermaksiat kepada Rasulullah, menyelisih sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah yang enggan. Dialah yang enggan untuk masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk kembali kepada sunnahnya, untuk mengikuti beliau, sunnah-sunnah beliau, dalam dan mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupannya, dari berbagai macam keyakinan akidah, dari berbagai macam amalan, dan dari berbagai macam sunnah-sunnah yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan ini, dan masih banyak di antara yang lainnya yang belum disebutkan, menunjukkan solusi utama, solusi yang akan menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam fitnah-fitnah yang melanda di tengah-tengah mereka, dari berbagai macam fitnah syahwat dan syubhat tersebut, adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selain dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga bisa menyelamatkan kita seluruhnya dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut, juga terdapat di dalamnya berbagai macam buah-buah yang indah, keutamaan-keutamaan yang besar di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan mendapatkan petunjuk, terselamatkan dari berbagai macam kesesatan-kesesatan, dari berbagai macam kebatilan-kebatilan, kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam takut akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Dan di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, seseorang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan-kesesatan tersebut, dari berbagai macam kebatilan-kebatilan tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak di antara para sahabatnya, dan dari berbagai macam riwayat hadis, di antaranya hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa sataftariku hadhihi al-ummah على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أنا عليه اليوم وأصحابي." أو كما قال صلى الله عليه وسلم, dan umat ini sungguh-sungguh umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan yang seluruhnya terancam dengan api neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah dalam suatu riwayat. Dan dalam riwayat ini disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi," yaitu setiap orang yang berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah keutamaan dari berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah hizbiyah, fitnah-fitnah kesesatan, dari berbagai macam golongan-golongan sempalan yang menyimpang dari sunnah Rasul, yang menyimpang dari manhaj salaf as-salih radhiyallahu anhum jami'an. dan dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaum muslimin akan tercapai bagi mereka al-ijtima', yaitu persatuan dan kesatuan di atas al-haq, saling tolong menolong di atas kebenaran, dan terselamatkan dari berbagai macam khilaf, dari berbagai macam perselisihan-perselisihan, dari berbagai macam perseteruan-perseteruan di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan usikum bitaqallah, yaitu pada suatu wejangan, nasihat perpisahan beliau yang disebutkan oleh Al-Irbad Ibnu Sariyah, zarifat minhal uyun wajilat minhal qulub, yang dalam nasihat dan wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, hati-hati kami atau mata-mata kami bercucuran dengan air mata, dan hati-hati kami bergejolak takut, karena hal tersebut merupakan pertanda isyarat dari perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka meminta wasiat kepada beliau alaihi salatu wasallam. Beliau memberikan wasiatnya, usikum bitaqwallah wa in was-sam'u wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi wa in wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Kata Rasulullah memberikan wasiat yang sangat agung, wasiat perpisahan alaihi salatu wassalam. Saya wasiatkan kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah dan tetap dengar dan patuh terhadap pemimpin-pemimpin kalian, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan ini adalah salah satu pokok dari akidah Islam, akidah sunnah, akidah salaf as-salih, tetap dengar dan patuh terhadap pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak kepada mereka, dan mematuhi, taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang baik selama tidak menyelisihi syariat Islam. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyiyah. Dan juga Rasulullah mengingatkan, wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sungguh siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalanku, niscaya dia akan mendapati perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Dan dalam keadaan tersebut, apa solusinya? Rasulullah memberikan solusinya kepada kita semuanya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di al-mahdiin 'addu 'alayha bin nawajiz. Berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para sahabat-sahabat khalifah pengganti beliau yang mendapatkan petunjuk setelahnya. Berpegang teguhlah dengan sunnah Rasul dan sunnah-sunnah mereka. Dan peganglah, gigitlah erat-erat sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Inilah keutamaan sunnah sebagai penyelamat. Berpegang teguh dengan sunnah adalah penyelamat bagi kita semuanya. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, As-sunnatu mithlu safinatin Nuh, As-sunnatu mithlu safinatin Nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. As-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, adalah seperti menaiki perahu Nabi Nuh alaihi salam, Barang siapa yang naik perahu tersebut, dia akan selamat. Dan barang siapa yang tertinggal, tidak ikut serta dengan perahu tersebut, akan binasa. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan, dalam sebuah azhar, sebuah ucapan beliau yang agung, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith, Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya Atharu Tamassuk Bisunnah Fi Awqatil Fitan, beliau mensahihkan atsar tersebut. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan, kana man madha min ulama'ina al-i'tisamu bisunnati najatun. Kata beliau Al-Imam Az-Zuhri Ibnu Shihab rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar ahli hadis pada zamannya, mengatakan, dan sungguh para ulama yang mendahului kita menyatakan, al-i'tisamu bisunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Dan dalam berpegang teguh dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan katakanlah Muhammad alaihi salatu wasalam kepada mereka, jika kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh Allah akan memasukkan dia ke dalam jannahnya, ke dalam surganya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari berbagai macam kesesatan, menyelamatkan kita semuanya dari azabnya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita, dan mewafatkan kita di atasnya, dan memasukkan kita semua dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.